إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار بابا بابا إبو إبو جماعة صلاة عشاء رحمكم الله بشكر kepada الله سبحانه وتعالى tidak lupa kita senantiasa panjatkan karena hanya limpahan nikmatnya semata kita bisa bermajlis untuk mendengarkan satu hadis, dua hadis. Ya, sungguh ini sebuah keutamaan yang besar. Dengan mudah kita bisa mendapatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau safar ke Syam dari Madinah untuk mendapatkan satu hadis dari Abdullah bin Unais radhiyallahu ta'ala anhu. Satu bulan perjalanan dengan segala persiapan, menempuh berbagai resiko karena safar zaman dahulu tidak sebagaimana sekarang. Beliau lakukan, beliau tempuh hal itu untuk mendengar satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekarang Allah memberikan kemudahan kepada kita, begitu mudahnya kitamu. Satu hadis saja, apabila kita memahaminya, kita mengimaninya, mengamalkannya, menghafalkannya, maka sebuah keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, نظر الله امرأ سمع من حديثا فحافظه وبلغه كما سمع. Rasulullah bersabda, semoga Allah mencerahkan wajah seseorang, membuat putih, cerah, berseri wajah seseorang yang mendengar satu hadis saja dari kami, mendengar satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia hafal dan dia sampaikan sebagaimana yang dia dengar. Allah akan membuat putih wajahnya nanti di hari kiamat ketika wajah-wajah terbagi menjadi dua, yang hitam kelam dan yang putih. Yauma tabyadu wujuhu wa taswaddu wujuh. Hari ketika sebagian mereka putih bersih dan yang lainnya hitam kelam. Fa ammal ladina swaddat wa ammal ladina tabyadat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang yang putih wajahnya, maka dia berada dalam rahmat Allah, mereka berada dalam karunia-Nya, mendapatkan rahmat yang kekal selama-lamanya, itu di surganya. Nah, salah satunya adalah dengan membaca, memahami, mengamalkan hadis Rasulullah SAW sebagaimana hadisnya yang tadi kita baca. Pada kesempatan malam hari ini masih satu bab pembahasan dengan adab, akan kami bacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda 'alaihi al-'atash فوجد بئرا فنزل فيها فشرب. Ketika seorang berjalan, ya, tiba-tiba dia tertimpa kehausan yang sangat. Dia mendapatkan sumur, fanazala fiha fasyarib. Kemudian turun ke sumur tersebut dan meminum airnya. Tidak ada timba, dia harus turun ke sumur tersebut. Tsumma kharaja. Kemudian orang tersebut setelah puas minum naik keluar dari sumur tersebut. Fa idza huwa bikalbin yalhas ya'kulu thara min al-atash. Tiba-tiba di atas dia melihat anjing yang menjilat-jilat tanah, ya, pasir-pasir kerikil, min al-atash, karena sangat kehausan. Faqala ar-rajul, maka orang ini mengatakan, laqad balagha hadzal kalba min al-atashi mithlu alladhi kana balagha bi. Sungguh telah menimpa anjing ini sebagaimana tadi sebelumnya menimpa saya, kehausan. Dia merasakan bagaimana, ya, leher seolah dicekik, ya, merasakan kehausan yang sangat di padang pasir yang panas. Nah, muncul sifat rahmatnya, kasihan. Fana zalal dzira, untuk kedua kalinya orang tersebut turun ke sumur. Famala khuffahu, kemudian dia penuhi sepatunya dengan air, ya, tidak memiliki tempat yang lain. Seorang safar serba terbatas, ya, dia memenuhi sepatunya dengan air. Tsumma amsakahu bifihi, dia gigit, ya, biar bisa naik, tangannya pegangan dinding sumur, ya, sepatunya itu yang telah penuh dengan air dia gigit, ya. Tsumma raqa, naik ke sumur, fasaqal kalba, ya, dengan itu dia memberikan minum anjing tersebut. Fa syakarallahu lahu fa ghafaralah, maka Allah, ya, mensyukurinya, itu menerima amalan tersebut dan kemudian mengampuni dosa-dosanya. Ya. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa inalana fil bahaim ajra, apakah kita, ya, memberikan makan pada hewan-hewan kita itu ada pahalanya? Qala na'am, kata beliau. Betul. Ya, fi kulli dzati kadbin radbatin, fi kulli dzati kabidin radbatin ajrun. Setiap limpa yang basah, maksudnya binatang yang hidup, itu ada pahala ketika kita memberikan makan minum, ya, kepadanya. Ya, ada pahala, kata beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana kita sebutkan hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Ya. Mungkin kita pernah pula mendengar tentang kisah yang serupa tentang seorang wanita berzina. Ya. Yang kejadiannya mirip. Dalam safarnya, ya, kemudian kehausan, turun ke sumur, mendapatkan sumur dan turun untuk meminum airnya, dan ketika naik didapatkannya anjing. Sedang kehausan, kemudian dia turun kembali dan memberikan minum anjing tersebut. Allah kemudian mengampuni dosa-dosanya. Ini yang mungkin pernah kita dengar kisah yang serupa. Akan kita sebutkan di sini beberapa faedah yang bisa kita ambil sebagai ibrah, pembelajaran bagi kita semua, ya, untuk kita refleksikan dalam kehidupan bersosial, ya, dalam kemasyarakatan. Ya. Fihi, dalam hadis tersebut ada pelajaran saukul akhbar wal qisas bi qasdil i'tibar. Bolehnya kita menceritakan berita atau kisah-kisah untuk diambil pelajaran. Ya. Rasulullah mengisahkan kejadian ini dari umat terdahulu. Kisah Israiliyat. Kejadian pada Bani Israel. Ya. Kisah-kisah Israiliyat yang kita dapatkan banyak, ya, apabila ketika kita membaca kitab-kitab tafsir, ya, banyak sekali kisah-kisah yang kadang sesuatu yang sangat menarik karena di luar kebiasaan atau kisah yang luar biasa. Nah, berkenaan dengan kisah-kisah Bani Israel, Rasulullah mengatakan hadithuhu wala haraj, la tusaddiquhu wala tukadzibuhu. Silahkan kalian ceritakan, tidak mengapa, namun jangan dibenarkan, jangan didustakan. Kisah Bani Israel, jangan kita memastikan benar ya, karena bisa jadi salah, atau sebaliknya. Kecuali yang telah diberitakan benarnya oleh Rasulullah seperti ini. Kisah ini beliau Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita, sehingga pasti benar. Nah, maka sikap kita yang datang dijelaskan oleh Rasulullah kisah Bani Israel yang benar, maka kita yakini benarnya. Yang datang kisah Bani Israel yang diterangkan Rasulullah batilnya, maka kita yakini batil. Adapun yang didiamkan, kita boleh menceritakan, mengisahkan, namun sikap kita diam, tidak boleh membenarkan, tidak boleh mendustakan. Ya, banyak sekali kisah-kisah Bani Israel yang bisa diambil pelajaran. Nah, di antaranya ini, jiwa manusia tabiatnya memang senang mendapatkan hiburan, kisah-kisah ya, yang kadang menarik untuk disimak. Nah, ini beliau di antara pendidikan, bagusnya pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan metode menyebutkan kisah yang bisa diambil ibrahnya atau pelajarannya. Ya, sehingga kita bisa boleh menceritakan, dan bagus dalam rangka meneladani Rasulullah menyampaikan kisah-kisah zaman dahulu. Ya, untuk memberikan pendidikan kepada anak, motivasi agar semangat belajar, agar menjadi anak pemberani, agar menjadi anak yang dermawan, ya, tawadhu dan yang lainnya, banyak ibrah yang bisa kita dapatkan. Ya, kisah para sahabat dan yang lainnya. Namun perlu digarisbawahi, kisah tersebut harus sahih. Bukan kisah dusta, fiktif. Ya. Kalau fiktif, maka ini haram. Karena Rasulullah mengatakan, man haddatsa haditsan yara annahu kadzibun fa huwa ahadu al-kadzibaini. Siapa yang menyampaikan suatu berita, dia tahu itu fiktif, dusta, maka dia salah seorang pendusta. Ya, dia termasuk pendusta. Ya, makanya tidak boleh kita ceritakan sesuatu yang bohong, novel, atau yang tidak ada kenyataannya. Ya, enggak ada kenyataannya. Apalagi ada unsur-unsur negatif lainnya seperti khurafat, tahayul. Ya. Misalnya pembuatan candi, ya. Ya, satu malam, ya katanya. Nah, ini tahayul, ya, khurafat, ya, dan sebagainya. Banyak sekali kita mendapatkan ya, kisah-kisah legenda kejawen, ya, yang tidak lepas dari hal tersebut, kesyirikan. Ya. Tidak boleh pula ada unsur kemaksiatan yang lain, ya, kisah-kisah romantis, ya, dan yang lainnya, percintaan. Yang apa justru memberikan efek negatif. Nah, cukup bagi kita kisah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, Allah sendiri mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka para nabi ada pelajaran bagi orang yang memiliki hati. Kisah para nabi banyak disebutkan, disampaikan. Ya. Atau kisah Bani Israel seperti yang disampaikan Rasulullah dalam hadis ini. Ya. Banyak kisah-kisah heroik, kisah-kisah yang luar biasa untuk disimak. Ya. Atau kisah-kisah para sahabat. Ya. Banyak sekali. Ya, dan referensi alhamdulillah sekarang melimpah. Ya, yang terjemah banyak sekali. Nah, kita pilihkan untuk anak kita kisah tersebut. Karena terbukti efektif. Pembelajaran dengan kisah itu sangat efektif. Buktinya Rasulullah menggunakannya. Ya, dan tersampaikan sampai sekarang di majelis ini. Ya, ini menunjukkan efektifnya pembelajaran dengan kisah. Ya, kemudian yang kedua, orang tersebut ketika minum ya, dan naik kembali melihat anjing yang kehausan. Apa yang dia katakan? Laqad balagha hadzal kalba min al-atasi mithlu alladhi kana balagha bi. Ya. Sungguh telah menimpa anjing ini kehausan yang sangat sebagaimana tadi telah menimpa diri saya. Ya, ada pelajaran di sini bahwa ana tadzakkurun ni'am ya. Wa bi khassatin idza ra'a man hurimaha yu'inu ala syukriha. Ya, mengingat-ingat nikmat. Secara khusus ketika melihat ada orang yang tidak mendapatkan nikmat tersebut, akan lebih membantu kita untuk mensyukurinya. Ya, mengingat-ingat nikmat, ya, lebih khusus pada orang yang tidak mendapatkan nikmat tersebut, akan mudah bagi kita untuk membantu kita mensyukurinya. Ya, kadang nikmat itu yang tak terhingga ini kita nikmati, bias. Ya, karena sibuknya kita terhadap nikmat-nikmat lain yang kita kejar. Ya, nikmat-nikmat lain yang kita cari. Kesehatan yang sudah kita rasakan, harta, semuanya ini nampaknya tidak perlu disyukuri. Padahal itu nikmat yang harus disyukuri. Ya. Bagaimana kita bisa menghargainya? Coba kita ingat ketika sakit. Coba ingat ketika waktu sempit, tidak punya harta, sedang sempit rezekinya. Ya. Ingat itu, keadaan-keadaan ketika kita sedang kehilangan nikmat. Ya. Maka itu akan membantu kita mensyukurinya. Terlebih lagi dengan melihat orang lain yang terharamkan atau terhalangi dari nikmat-nikmat itu. Ya. Saudara kita yang sakit, ya, akan mengingatkan kita betapa nikmat sehat luar biasa. Ya, orang yang sakit, waktunya tersita, hartanya, ya, tenaga pikirannya tidak bisa aktivitas. Ya. Ini makanya disyariatkan iadatul marid, menjenguk orang sakit diantaranya untuk tadzakru nikmah. Mengingat nikmat sehat. Ya. Besar sekali keutamaannya. Ya. Sehingga mestinya rekreasi, ya, menghibur diri itu di rumah sakit. Agar kita bisa ingat nikmat yang Allah berikan ternyata luar biasa. Orang tidak bisa buang air harus bed rest, berbaring. Orang enggak bisa ini dan itu, ya. Kita semuanya nikmat itu kita rasakan setiap saat setiap waktu. Ya. Tanpa kita syukurinya secara khusus. Tanpa kita mensyukurinya secara khusus. Biasa kita buang air, makan, biasa semuanya seolah-olah aktivitas yang biasa saja. Padahal Rasulullah mengatakan dalam hadisnya Abu Ayyub Al-Ansari, ya, dalam riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza akala aw syariba qala alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Ketika Rasulullah makan dan minum, beliau berdoa di antara doa setelah makan dan minum, alhamdulillah segala puji bagi Allah bersyukur, alladzi at'ama, yang telah memberikan makan. Allah menggiring makanan kepada kita itu dengan cara yang halal, nikmat. Kita lihat betapa orang, betapa banyak orang yang, ya, cari makan susah, ya. Sampai ada istilah yang haram saja sulit katanya. Ya, apalagi yang halal, na'udzubillah. Kalimat-kalimat seperti ini. Ya, cari dengan cara yang haram. Ya. Bersinggungan dengan riba, ya, curang, zalim, ya, menipu, tidak sedikit. Ya. Kemudian kita bisa mendapatkannya dengan halal dan memasukkan ke mulut dengan sehat. Tangan kita sehat, mulutnya sehat, tidak sariawan, tidak sakit gigi, bisa menikmati makanan tersebut. Luar biasa. Kita kunyah dengan gigi yang lengkap, dibantu lidah dengan ludahnya. Coba kalau itu semua enggak ada, sulit. Ya, sulit. Itu semua nikmat yang kata Rasulullah wasawaghahu, dan membantu pencernakannya. Segala puji bagi Allah yang memberikan makan, minum, membantu pencernakannya, itu yang mulai dari mulut sampai ke kerongkongan, sampai ke lambung, sampai diserap itu semua. Kata Rasulullah waja'ala lahu makhraja, dan menjadikan pembuangan residunya. Ya. Ini satu nikmat yang kadang kita lupa untuk disyukuri. Bahwa ternyata dibuang itu nikmat. Buktinya tadi harus berbaring di rumah sakit, tidak bisa buang air. Ya. Wa ja'ala lahu makhraja. Nikmat besar. Ini bagaimana kita mensyukuri nikmat. Ya, disebutkan dalam hadis yang kadang kita atau bahkan seringnya kita lupa untuk mensyukurinya. Nah, dengan melihat orang yang tidak mendapatkan nikmat tersebut akan lebih mudah membantu kita untuk mensyukurinya. Dalam kesempatan yang lain, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan ungduru ila aswala minkum wala tangduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihat di bawah kalian, Jangan lihat orang di atas kalian, fulan motornya baru, mobilnya baru, ya usahanya maju. Ya, lihat di bawah kita. Lihat di bawah kita, mereka cari rezeki sudah sulit. Ya. Ya, apalagi disambi dengan ngaji enggak bisa loh, ya. Sulit. Jam taklim, ya. Kerja ini baru kerja, enggak bisa. Sulit. Ya. Lihat mereka yang di bawah kita. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan lihat yang di atas kita. Ya. Itu akan membuat kita silau terus. Ya. Enggak bisa merunduk, akan membuat kita menjadi tidak awas dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan melihat ke bawah orang-orang yang tidak mendapatkan rezeki, kata Rasulullah, fa innahu, yang seperti itu ajdar, lebih pantas untuk kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Iya. Ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana kisah orang tadi itu, dia sampai ke atas ingat keadaan dirinya. Wah, tadi rasanya kayak apa ya? Ya, kayak dicekik aja, hausnya luar biasa. Nah, anjing dia lihat seperti itu. Sangat haus melihat bilat nasir, akhirnya dia ingat nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian dalam penggalan hadis berikutnya, ya, dikisahkan orang tadi turun ke bawah mengambil air dengan sendalnya, sepatu dipenuhi, kemudian digigit. Ya. Famala khuffahu tsumma amsakahu bifihi tsumma raqa fasaqal qalba. Ya, sampai sedemikian rupa usahanya. Ini menunjukkan bahwa fihi as'ayu fi ikmali wa kamali amalil khair qadar istita'atihi. Berupaya, berusaha dengan sungguh-sungguh menyempurnakan amal. Ya. Berusaha sekuat tenaga mewujudkannya. Jangan pantang menyerah untuk amal. Wah, saya enggak mampu. Tiba-tiba seperti itu kalau dituntut untuk beramal. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fasih sekali berdalil ketika dituntut untuk beramal. Giliran kerja, banting tulang, keras beringat. Ini juga ibadah katanya. Pintar sekali berdalil. Ya, itu kalau sesuai dengan hawa nafsu. Ya. Cari rezeki untuk anak istri katanya. Untuk ta'lim, waduh. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Kata beliau di sini, di dalam hadis tersebut, bimbingan kepada kita untuk menyempurnakan amalan. Ya. Diusahakan sesempurna mungkin, sekuat tenaga, walaupun digigit. Ya. Kalau kita, wah enggak bisa ini, enggak ada timba, enggak ada apa. Sudahlah. Ya, anjing saja kok. Lewat saja. Tapi dia tidak. Ya, turun digigit, sepatu itu digigit. Ya, enggak peduli bau atau tidak bau, digigit. Ya, kemudian naik, dia berikan minum kepada anjing tersebut. Ya. Ini beramal dengan sekuat tenaga, ya, dengan segala daya dan upaya, itulah yang dimaksud dengan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekadar maksimal kemampuan kalian. Ya. Bertakwalah kepada Allah sampai mentok enggak bisa lagi. Itu maksudnya bukan fattaqullaha mastata'tum itu sekenanya, tidak. Ya. Tapi sampai kemampuan itu memang benar-benar enggak bisa. Ya. Salat enggak bisa sambil berdiri karena sakit, pusing berat, sambil duduk boleh. Ya, tidak bisa pula sambil baring. Ya, itu bihasabil istita'ah, sesuai dengan kemampuan. Ya. Namun belum dicoba sudah wah enggak mampu ini. Ya, itu bukan pejuang, ya. Tidak seperti itu Islam mengajarkan. Ya, namun amalan itu harus diupayakan. Ya, harus diusahakan sekuat tenaga. Baru kalau tidak bisa, tidak mungkin untuk diwujudkan, baru fattaqullaha mastata'tum. Sudah saya tidak mampu. Ya. Nah, itulah ketika tidak mampuan itu setelah ada usaha. Ya, setelah ada usaha. Kemudian syukur kepada Allah itu juga diwujudkan dengan perbuatan. Setelah dengan hati dia yakini, ya, nikmat itu datang dari Allah, dengan lisan dia ucapkan, juga dengan perbuatan. Buktinya apa? Orang tadi bersyukur kepada Allah setelah Allah berikan air Ya, nikmat air luar biasa di tengah padang pasir yang tandus, yang kering. Ya, mengobati hausnya. Dia bersyukur dengan apa? Dengan perbuatan pula, yaitu membalas. Ada makhluk Allah yang lain yang kehausan, Allah balas, Allah berikan minum. Ya, ini juga wujud syukur nikmat. Jadi kalau kita membaca kitab-kitab para ulama, rukun syukur itu ada tiga. Bil al-qalb, yaitu al-iqtiraf bil-qalb. Meyakini dengan hati. Ya. Wa tahadduts bi ni'matillah, kemudian mengucapkan dengan lisannya. Allah mengatakan fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka atas nikmat Allah utarakanlah, sampaikanlah. Kemudian dengan perbuatan, yaitu al-isti'anatu biha ala taatil mun'im. Menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah, bukan untuk maksiat. Setiap nikmat itu harus digunakan untuk ketaatan. Itu termasuk bagian dari syukur. Sehingga apabila seorang memiliki nikmat, ya, digunakan untuk maksiat, pertama kali dia jatuh kepada dosa kufur nikmat. Ya, ada nikmat digunakan untuk maksiat, maka pertama kali dia jatuh pada dosa kufur nikmat. Punya mata untuk melihat yang tidak halal, kufur nikmat yang pertama. Ya, punya mulut, lisan untuk ghibah, namimah, ya, ngerasani tonggo. Ini kufur nikmat sebelum dosa namimah itu sendiri, sebelum dosa ghibah itu sendiri. Ya. Hanya dengan hati saja tidak cukup. Hanya yakin nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala tidak cukup. Allah berfirman, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka yakin nikmat itu datang dari Allah, yakin dengan hati. Tsumma yunkirunaha, namun kemudian fisiknya itu, perbuatannya, ya, tidak mencerminkan orang yang bersyukur. Tsumma yunkirunaha, beribadah kepada selain Allah. Ya. Hatinya yakin namun tidak ditunaikan dengan perbuatan. Wa aktsaruhumul kafirun, kebanyakan mereka orang-orang kafir. Ya. Kemudian fa syakarallahu lahu fa ghafara lah. Akhirnya Allah mensyukurinya, maksudnya menerima, ya. Menerima amalan tersebut, ya, dan mengampuninya. Ya. Di antara nama Allah adalah Asy-Syakur. Ya. Yaitu Allah Maha menerima amalan hambanya. Ya. Allah menerima amalan hambanya yang sedikit. Ya. Walaupun banyak kekurangannya. Setelah hamba itu berusaha melakukannya sekuat tenaga, Allah akan maklumi, akan Allah terima. Ya. Makanya kenapa dalam ayat Al-Qur'an sesuatu yang pasti, pahala yang pasti, namun Allah menggunakan kata barangkali. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum, dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Asa, barangkali Allah akan mengampuni kalian. Padahal pasti. Kenapa pakai asa? Juga dalam kata-kata yang lain dengan la'ala, dengan apa? Ketika Allah memerintahkan satu amal, ada rahasia ternyata diterangkan oleh para ulama, karena manusia itu sendiri enggak bisa mewujudkan amal secara sempurna. Kita diperintahkan untuk tobat secara hakiki nasuha, enggak ada yang mampu. Mesti ada kekurangannya. Namun Allah Maha Syakur. Allah terima taubatnya. Kekurangan sana sini Allah ampuni. Ya, makanya dengan kata asa. Ya. Ya, wa tubu ilallahi jami'an. Ayuhal mu'minum, la'allakum tuflihun. Barangkali, semoga kalian akan beruntung. Itu pasti. Tapi kenapa dengan la'alla atau asa yang menunjukkan tadi itu? Barangkali dan barangkali. Karena hamba itu sendiri tidak mungkin mewujudkan secara ideal. Mesti banyak kekurangannya. Taubatnya, zikirnya, sholatnya. Namun Allah ampuni. Itu diantara makna nama Allah Asy-Syakur. Allah ampuni. Ya. Ketika mereka telah berupaya sholat, Allahu Akbar, berusaha khusyuk, datang setannya, mengingatkan pasar, mengingatkan rumah, mengingatkan apa. Kemudian dia berusaha menepisnya, kembali khusyuk, ya, kembali kepada sholatnya. Nanti datang lagi, Allah ampuni. Ya, Allah ampuni. Nah, Allah syakur akan menerima amalan seseorang. Ya. Kemudian Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, atau sebelum itu, jangan sekali-kali kita meremehkan amalan. Coba lihat orang ini memberi minum siapa? Anjing. Ya, anjing. Anjing sendiri itu sebenarnya hewan yang diistilahkan oleh para ulama mustahbathah, yang dianggap jijik. Ya. Orang punya anjing, tidak ada keperluan itu, setiap harinya pahalanya kurang 2 qirat. Malaikat rahmat tidak masuk rumah yang ada anjingnya. La yadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun waswar. Malaikat tidak akan masuk rumah yang di sana ada anjing dan gambar makhluk bernyawa. Ya. Air liurnya najis mughalladhah idza walagha al-kalbu fi inay ahadikum falyaghsilhu sab'an. Ulahuna bi turab. Kalau ada anjing menjilat bejana kalian, tempayan kalian, maka cuci 7 kali. Yang pertama dengan tanah. Najis mughalladhah. Najis yang sangat kuat. Hewan yang mustahbathah, yang dianggap jijik. Meskipun demikian, ketika seorang ikhlas dalam beramal, ya, bahwa dia sebagai makhluk Allah, ya, maka Allah akan memberikan pahalanya. Allah akan memberikan pahalanya. Jadi jangan sekali-kali kita meremehkan perbuatan kebaikan. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin." Jangan kalian meremehkan sekecil apapun perbuatan ma'ruf, perbuatan baik. Walau sekedar ya, ketika bertemu saudaramu engkau dengan wajah ceria, tersenyum. Ya. Murah meriah. Senyum, enggak perlu nominal tertentu. Enggak perlu energi ya yang banyak. Senyum saja. Jangan remehkan perbuatan ma'ruf sedikit pun walaupun dengan senyum. Ya. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada kita. Dalam hadis yang lain dalam riwayat Muslim, "Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak." Kalau kalian itu masak kaldu, ya, ada sepotong sayap misalnya, perbanyak kuahnya. Kuahnya saja enggak apa-apa dibanyakin, wa ta'ahad jiranak, dan kirimkan ke tetanggamu. Kuah saja. Ya, kata beliau, jangan meremehkan sedikit perbuatan ma'ruf. Jangan meremehkan. Ini bimbingan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa tidak semestinya seorang muslim itu meremehkan amalan soleh. Walaupun di mata manusia itu sepele. Ya, kita kadang yang kita lakukan kadang sering menganggap amalan-amalan tersebut remeh. Ya, punya sesuatu yang enggak termakan di rumah karena berlebih, mau dikasih tetangga nanggung cuma sedikit, ya. Nah, kemudian kita mengabaikan pintu kebaikan tersebut. Padahal Rasulullah, walaupun cuma kuah, perhatikan tetanggamu, walaupun cuma kuah. Ya, Rasulullah mengatakan, ya, dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim dari hadisnya Adi bin Hatim, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu yaumul qiyamah laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Ya, tidaklah seorang di antara kalian kecuali pasti nanti di hari kiamat akan diajak langsung bicara oleh Allah, tidak ada penerjemah antara keduanya. Fayanduru ila aymana minhu ila famayara ila maqaddama. Fayanduru ila asyama minhu famayara ila maqaddama. Dia melihat kanannya, dia tidak melihat kecuali amalan yang telah dilakukan. Melihat ke kirinya, tidak melihat kecuali amalan yang telah dia lakukan. Fanadhara baina yadayhi faidan nar tilqa wajhihi. Dia melihat ke depan, ternyata neraka di hadapannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ittaqun nar walau bisyikit tamrah." Takutlah kalian kepada neraka. Takutlah kepada Allah agar terselamatkan dari neraka walaupun dengan setengah biji kurma. Setengah biji kurma. Ya. Jangan sekali-kali kita meremehkan aman, ya. Apalagi sedekah. Apalagi sedekah luar biasa, sedekah keutamanya sangat besar. Kemudian qalu ya Rasulullah, fa inna lana fil bahaim ajran. Apakah kita mendapatkan pahala karena memberi makan hewan-hewan? Ya, ini menunjukkan semangatnya para sahabat. Ya, bagaimana mereka belajar dan terus berusaha ingin tahu jalan-jalan kebaikan. Ya. Dan akhirnya tersampaikan hadis ini kepada kita. Ya. Ini karena jasa-jasa mereka. Luar biasa semangat mereka dalam menuntut ilmu dan mencari pintu-pintu kebaikan untuk mereka amalkan. Qala na'am, betul kata Rasulullah. Fi kulli dzati kabidin ratbatin ajrun, setiap limpa yang basah, ya, maksudnya yang hidup itu ada pahala. Ya. Nah, ini keutamaan memberikan makan kepada binatang. Antum punya hewan piaraan. Ya, hewan kesayangan akan berpahala ketika memberikan makan, ya. Ya. Ini pada hewan. Bagaimana sekiranya kita memberikan sedekah kepada manusia? Ya. Tentu pahalanya akan lebih besar. Pada hewan saja berpahala, apalagi manusia. Ya. Apalagi kaum muslimin yang dengan sedekah kita berikan itu untuk makan, yang dia bisa menegakkan punggungnya beribadah kepada Allah, untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, untuk bisa terhindar dari pekerjaan-pekerjaan yang haram, semakin besar pahalanya. Apalagi orang yang sibuk belajar, ya, sibuk menuntut ilmu, ya, sehingga waktu-waktu yang dia gunakan, ya, tenaga yang dia gunakan itu untuk belajar, untuk ibadah kepada Allah, maka pahalanya akan semakin besar. Ya, ketika diberikan kepada anjing saja, Allah kemudian mengampuninya. Ini menunjukkan bahwa orang itu pendosa. Orang tadi itu suka berbuat dosa sampai Allah ampuni. Ya. Sebagaimana tadi kalau kita kaitkan dengan kisah yang lain tentang wanita berzina. Ya, orang tadi itu suka berbuat dosa, kemudian Allah ampuni. Nah, ini beberapa faedah yang bisa kita sampaikan. Ya, Allah alam shawab. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.